Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwani fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang kedua dari syarah Al-Bait An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Fawzan Al-Fawzan hafizahullah, yaitu masuk pada rukun yang pertama dari rukun Islam. Ketika Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya di Islam, kabarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Pada malam ini kita melanjutkan pembahasan di rukun yang pertama, ar-rukun awwal asy-syahadatan, adalah dua kalimat syahadat. Li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra. Kalau syahida an la ilaha illallah wa anzaru anna Muhammadan Rasulullah, fa innahu la tasihhu syahadatuhu an la ilaha illallah. Wa kadhalika man syahida anna Muhammadan Rasulullah wa lam ya'tarif anna la ilaha illallah, an la ilaha illallah, lam tanfa'hu syahadatuhu bil risalati wa la budda min syahadataini jami'an. Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. Sesungguhnya dua kalimat syahadat ini dua kalimat syahadat lain yang tidak mungkin diimani salah satunya dan diamati salah satunya tanpa yang satunya. Seandainya seorang meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dari Allah, tapi dia mengingkari Muhammad Rasulullah, dia mengingkari wa anna Muhammad Rasulullah, mengingkari, maka tidak benar dan batil persaksiannya dia, syahadatnya dia. La ilaha illallah tidak ada gunanya. Dan sebaliknya, kalau dia meyakini Muhammad Rasulullah, dia yakini, tapi dia tidak mengakui la ilaha illallah, juga tidak bermanfaat kesaksiannya dia. Akan merisalah yang diimban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana? Walaupun dari syahadat ini jami'an, maka dia harus menerapkan, mengimani, menjalani kedua kalimat syahadat tersebut. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kedua-duanya suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu, ikhwati fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, syahadat an la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, itu maknanya apa? Ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadati, hanya mengesakan untuk Allah segala ibadah, hanya ditujukan kepada Allah seluruh ibadah. Ungkapan ini, ungkapan yang kaum muslimin sangat mudah mengungkapkannya, sangat mudah kaum muslimin secara umum melafadzkan bahwa tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Namun prakteknya ini yang perlu dikaji ulang. Apa yang terjadi di kaum muslimin ketika mereka menyaksikan atau bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Nah, namun mereka rajin berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah mereka, maka tidak manfaat persaksiannya dia. Karena antara apa yang dia saksikan, persaksikan dengan amalan dan keyakinan dia itu harus seiring. Sebagaimana seorang menyaksikan bahwa Muhammad dan Rasulullah, maknanya apa? Ifadun Nabi bil ittiba wal ittiba alaihi salatu wassalam. Li'annahu muballighun 'anillahi jalla wa 'ala. Naam. Demikian pula ketika orang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, maknanya apa? Ifadun Nabi. Ifradun Nabi bil ittiba wal ittiba, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti dan menjalani. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini mutlak. Mutlak. Oleh karena itu maka mengikuti Rasulullah dan mentaatinya itu sifatnya mutlak. Enggak bisa ditawar. Nah, dialah Rasulullah SAW yang menyampaikan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah maksudnya, Jalla wa Ala. Apa yang beliau sabdakan dalam hadis yang sahih itu semua wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, maka orang itu tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ketika dia menyelisihi, ketika dia menentang dari apa yang Rasulullah sunnahkan dan Rasulullah ajarkan, sekalipun dia melafazkan aku cinta Rasul, mengikuti Rasul, namun hakikatnya tidak. Kenyataannya tidak. Sebagaimana dia menyatakan la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah, namun kenyataannya dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam beribadah tadi. Dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Meminta sesuatu yang khusus milik Allah diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kepada Allah dan menyekutukan Allah. Sehingga persaksiannya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia menyatakan cinta Rasul, ikut Rasul, ittiba Rasul dan sebagainya. Namun hakikatnya kenyataan di lapangannya tidak demikian. Kita tak dengan Rasul, dihina, ditinggalkan, dibenci, dimusuhi. Nah, ikhwani fiddin, a'azali wa ajarumullah. Oleh karena itu, maka falaisal muradu bisyahadataini at-talaqudu bihima faqat. Maka tidaklah yang dimaksudkan dengan syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hanya sekedar lafaz saja, tidak demikian. Balabuta min al-amal bihima, tapi pembuktiannya dengan amalan. Kalau antum bersaksi la ilaha illallah, khalas. Berarti maknanya segala peribadatan selain Allah adalah batil. Minta kepada selain Allah sesuatu yang bukan hak Allah, minta maaf, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, menyekutukan Allah. Karena doa itu ibadah hanya kepada Allah. Nah, demikian pula naam yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. yang diminta kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang bisa melapangkan seseorang dadanya ketika dia sempit, hanya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan, yang bisa memberi kelonggaran kesemuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selainnya. Demikian pula rezeki. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Karena mutlak bahwa yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Sekalipun dia minta kepada Allah dan juga kepada yang lain, itu namanya syirik. Menduakan Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah, hanya Allah yang memberikan rezekinya. Mintanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta kepada Allah, apa itu kuburan, pohon, apa yang, dan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menduakan Allah. Nah, pastikan, yakini bahwa yang memberikan rezeki kepada makhluknya ini, termasuk kepada kita manusia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita memberikan nama anak kita misalnya Abdul Razzaq. Apa maknanya? Hambanya Ar-Razzaq. Hambanya Allah yang Maha memberikan rezeki. Ya, Abdul Razzaq. Kan iya? Nah, di sini masalah yang banyak kaum muslimin terjatuh dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam ungkapan-ungkapannya, hakikatnya jatuh pada kesyirikan. Sekalipun lafaz yang diucapkan tidak demikian. Nah, ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, tadi mana sudah disebutkan. Nah, wa mana asyhadu an la ilaha illallah. Mana asyhadu an la ilaha illallah? Ai a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'budu bi haqqin illallah. Mana asyhadu an la ilaha illallah adalah a'tarifu wa uqinu. Aku mengakui, aku meyakini, aku mengetahui, aku yakin. Naam, bahwa la ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Tabaraka wa taala yang hak. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna la nafiyal jins. Dalam ungkapan lafaz kalimat la ilaha, lamnya itu la, itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan la nafi lil jins. Nah, la nafi lil jins. Nah, ilaha itu isimnya. La nafi lil jins itu berapa seperti amalnya inna wa akhawatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafakan khabarnya. Berarti apa? La ilaha illallah itu isimnya inna mabni al fathi dia. Jadi tetap la ilaha, enggak boleh la ilahan atau la ilahu salah, la ilahi salah. Yang betul la ilaha. Nah, posisinya dia sebagai isimnya inna, dia nasab. Khabarnya ditakdir, yaitu bihaqqin. Ini penting untuk meneruskan ungkapan-ungkapan yang salah kaprah di tengah-tengah kaum muslimin, untuk meneruskan ungkapan yang salah kaprah di kalangan kaum muslimin, atau jika memang ada, untuk membantah orang-orang yang memahami dengan pemahaman yang salah. memberikan makna yang batil sekaligus dibantah dengan makna ini. La ma'budu bi haqqin illallah. Dipahami, direnungkan secara cermat lafaz ini. La ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi bi haqqin dengan hak. Berarti seluruh yang diibadahi itu batil. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaya kuno kafirun kalam la ilaha bihaqqin, maka takdirnya di sini la ilaha bihaqqin. La ilaha bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak. Idzan kullu ma'bud batil illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha annahu laisa hunaka ilahun. Bukan maknanya la ilaha itu bermakna tidak ada di sana, tidak ada sesembahan-sesembahan atau tidak ada yang diibadahi, yang diibadahi bukan itu. Nah, walaysa muradu na'am nafya alihah, dan maksudnya pun juga bukan meniadakan sesembahan, bukan. Kenapa? Karena di sana ada sesembahan, ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah pohon, batu besar, ada pula yang menyembah orang-orang yang sudah mati, ada pula yang beribadah kepada orang kuburan, kemudian bangunan kuburan, ada juga yang menyembah sapi. Menyembah sapi sebagaimana yang ada di negeri India. Nah, kama huwa mawjudun fi Hind, menyembah sapi, menuhankan sapi. Balunaka man yakudu na'udzubillah furuj, bahkan ada yang menyembah beribadah kepada kemaluan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Fal aliha kathiratun, sesembahan banyak. Nah, bukan itu maknanya. Nah, la ilaha, tidak ada sesembahan, tapi sesembahan pun tidak ada, bukan, kecuali Allah, bukan. Oleh karena itu terjemahan yang diterjemahkan oleh sebagian kaum muslimin tidak ada Tuhan selain Allah itu perlu diluruskan. Tidak ada Tuhan selain Allah perlu diluruskan. Dari mana diluruskannya? Pertama, semestinya Tuhan coba diganti dengan sesembahan atau ilah. Nah, Tuhan ini dipakai oleh semua pihak. Kalau seandainya yang dimaksudkan Tuhan itu adalah ilah atau yang diibadai, baik, itu benar. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan itu Allah. Ada unsur sitipan makna itu. Ada kemungkinan akan dimana demikian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan itu adalah Allah. Beda dengan la ma'budu bi haqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Dengan benar. Berarti semua yang diibadahi, matahari, pohon, bintang, bulan, kemudian sapi, kuburan, orang yang mati, itu semua batil kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya la ma'budu bi haqqin illallah. Ikhwati fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, maka kata Syekh Hafidzullah, walakinnal ilah al-haq huwallah. Tapi ilah yang hak adalah Allah Jalla wa'ala. Dhalika bi'anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunih huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Makanya Allah sebutkan di surah Al-Hajj di ayat 62, dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikian itu sesungguhnya Allah lah dia yang hak. Dan sesungguhnya apa yang mereka suruh, apa yang mereka minta, apa yang mereka berdoa selain Allah adalah batil. Dan dialah Allah yang maha ilah, lagi maha esa. Al-ilahu ma'nahu al-ma'bud. Makna al-ilah adalah yang diibadahi. La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fayan bihada kulla ma'budin bil-ba'il. Maka menafikan semua yang diibadahi adalah ba'il. Wa kullu ma siwa Allah fahuwa ma'bud. Ma'bud bil batil, maka semua yang diibadahi selain Allah, dia yang diibadahi adalah batil. Dzalika bi'anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hadza ma'na syahadah. Inilah makna syahadah yang benar. La ma'budu bi haqqin illa Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah SWT. Artinya apa? Seluruh apa yang diibadahi selain Allah diminta berdoa kepadanya dan menyerahkan kecintaan sepenuhnya kepadanya, ketaatannya kepada selain Allah, maka adalah batil. Nah, kecuali yang Allah SWT yang hak. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, walaysal murad walaysa takdiru al-khabar mawjudun. La ma'budu bihaqqin. Nah, itu juga bukan ditakdir dengan la ma'budu mawjudun. La ma'budu. Ma'budu itu isimnya la. Mawjudun khabarnya la sebagai takdirnya, itu tidak demikian, salah juga. Tidak ada yang diibadahi, itu ada. La ma'budah mawjudun, tidak demikian. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian kaum muslimin, la ilaha mawjudun, tidak ada yang berhak diibadahi yang ada, yang wujud. Naam, tidak demikian. Fa inna hadza ghairu sahih. Yang demikian tidak benar. Tidak. Tidak benar. Fal alihatu mawjudatun. Kenapa? Karena sesembahan itu banyak, ada dan banyak. Berarti ketika dia mengatakan la ilaha mawjudun, tidak ada sesembahan yang ada, adalah ada, ada. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena sesembahan itu banyak. Wa kullun naam ya'lamu anna an-nas ya'buduna alihah mutafarridah. Semua pada tahu bahwa orang-orang pada menyembah, beribadah, minta istighosah atau apa namanya kepada sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Naam. Yaitu kapan? Mundu hadatsa syirk fil ardh. Semenjak adanya kesyirikan di muka bumi ini. Wa ila an taqum as-sa'ah, dan sampai hari kiamat ada mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syirku mawjudun wal ma'budatu mawjudatun. Kesyirikan itu ada terus, dan yang diibadahi banyak itu ada juga. Lakinnal ilaha al-haq, ini tetapi ilah yang diibadahi yang benar adalah benar, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun fil ardi ilah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ilah yang ada, ilah satu-satunya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang hak bagi mereka yang beribadah kepada Allah di langit maupun di bumi. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahu uluhiyah al-haqq. Betul-betul keilahan Allah itu hak. Wa amma ma'adaha fal uluhiyah batilah. Maka subhan-subhan selain Allah itu batil, semua batil. Wa ma'budu bi ghairi haqqin, dan dia berada dengan cara yang batil. Wa hadha makna la ilaha illallah. Na'am. Wa hadha i'rabuha indal muhaqqiqin min ahli lughah. Itulah i'rabnya menurut ulama ahli tahqiq dan ahli bahasa. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu takdirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu takdirnya la ma'budu bihaqqin. La ilaha bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah itu takdirnya demikian. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekarang. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan rasulun minallah. Arsalahu ilan nas kafatan ila thaqalaini al-jin wal-ins. Fala budda min al-iqrar bi risalati zahiran wa batinan. Zahiran bil lisan, batinan bil qalb. Naam. Sekarang mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? A'tarifu wa uqirru. Aku mengetahui, aku mengimani dan berikrar bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan juga kepada takolaini, yaitu dua jenis jin dan manusia. Manusia dan jin di Allah diutus untuk takolaini tadi. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka diutuslah oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk semua tadi. Al-ins wal jin. Nah, oleh karena itu maka wajib mengikrarkan dari kesalahan Rasul ini secara zahir dan batin. Zahir dengan lisan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batin dengan qalbu. Amma man yashhadu annahu rasulullah bil lisani wa yunkiru bil qalbi fa hadza munafiqun. Adapun orang yang bersaksi melafadzkan secara zahir anna Muhammadar Rasulullah tapi qalbunya mengingkari, maka ini adalah munafik. Ini adalah munafik. Makanya Allah berfirman, idza ja'akal munafiquna, ya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, kalau datang kepada kau wahai Muhammad orang-orang munafik dan menyatakan kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah, maka Allah lah yang mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Dan Allah maha menyaksikan dan maha mengetahui bahwa orang-orang munafik itu dusta. Ngomongnya toh, ucapannya toh Muhammad Rasulullah, tapi diingkari oleh kalbunya. Nah, dan terlalu banyak kisah yang ada. Kadzibuna bi syahadatihim, mereka dusta dalam kesaksiannya. Li'annahum la ya'tarifuna laka bi risalati qulubihim. Karena orang-orang munafik itu tidak mengakui kerisalaan engkau wahai Muhammad dengan kalbu mereka tidak. Wa innama yatalaqabuna bidzalika li ajli mafatih dunya wal 'ish ma'akum. Tujuannya mereka itu bersaksi melafadzkan Muhammad Rasulullah itu tujuannya apa? Untuk memperoleh dunia dan hidup bersama kalian, bersama Rasulullah sahabatnya. Makanya mereka pengacau munafik ini. Allah ancam dalam Al-Qur'an, "Fidzarril asfali minan nar," di neraka yang paling bawah. Kerjaannya itu kerjaannya ribut dan mengadu domba dan berkhianat, ini kerjanya orang munafik. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah di tarikh, ketika juru dakwah Rasulullah utus sekitar 70 ke Najd. Diutus dengan perjanjian dengan orang Yahudi untuk ditanggung keamanannya, selamat ditanggung. Namun ternyata khianat mereka, kemudian dibunuhlah juru dakwah tersebut, dibantai oleh mereka orang Yahudi. Kemudian salah satu dari mereka itu tidak dibunuh karena sukunya sama. Ketika pulang dia menghadap para muslim dengan perjalanan, bertemu dengan orang Yahudi itu, dan diyakini orang ini adalah termasuknya pembunuh, maka dibunuhlah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena salah membunuh, maka datang untuk mengadakan perdamaian dengan orang Yahudi. Orang munafik muncul, jangan mau, jangan takut kepada Muhammad dan sahabatnya. Kita bantu sekian ribu, ribu atau berapa riwayatnya, untuk membela kamu, menyerang Muhammad dan sahabatnya. Malah ditutup dia, bakar oleh munafik ini. Nah, orang Yahudi mau jadi munafik. Jadi pas waktunya kok 2000, separuh hidungnya enggak muncul munafik. Belas semua. Ini munafik. Walhasil ruwet. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran tentang mereka. Ketika mereka membangun masjid, orang munafik itu bangun masjid. Tapi niatnya apa tujuannya? Untuk memecah belah kaum muslimin. Untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami sholat di masjid itu? Rasul menanggungkan, nanti kita jawab setelah rangka buka. Kemudian turun ayat, langsung Allah yang menjawab, la takum fihi abadan, ya Allah, jangan sekali-kali kamu sholat di masjid itu yang dibuat oleh orang-orang munafik, abadan sampai hari kiamat. Jangan. La masjidun usisa ala taqwa khairun antakuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sungguh kata Allah, masjid yang dibangun di atas takwa itu lebih berhak kalian sholat di dalamnya, kalian zikir di dalamnya. Nah, di dalamnya ada rijalun yuhibbuna an yatatahharu, kaum muslimin yang suka cinta untuk mensucikan diri, dan Allah cinta kepada hambanya yang selalu mensucikan diri. Niatnya orang munafik apa? Tujuannya itu, yaitu memecah belah kaum muslimin. Wanita diwajibkan sholat, hujan wajib, orang yang punya uzur wajib takbir untuk menyelisih Rasul, memecah belah kaum muslimin. Ini mereka, makanya langsung ayat, la takum fihi abadan. La masjidun khususan ala taqwa, masjid yang dibangun di atas taqwa. Nah, sebagian ulama menafsirkan masjid Quba. Itu munafik, itu masih banyak lagi. Mereka memang betul-betul melipat dalam kepentingan. Apa? Mengikuti dalam lipatan. Munafik ini. Makanya Allah ancam dengan ancaman yang keras di neraka. Waliyullah. Makanya kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu dusta. Paham? Ikhwani fi din, a'azzani wa jazzani. Apa tujuannya mereka bersaksi Muhammad Rasulullah? Tujuannya untuk memperoleh tamah pada dunia dan ingin hidup aman bersama kaum muslimin. Itu tujuannya. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Qur'an sekian ayat, wa idza qamu ila sholati qamu qusala, mereka ketika berdiri sholat malas. Dan sholat berjamaah yang paling tidak disukai adalah jamaah sholat isya dan subuh. Makanya kenapa Rasulullah SAW, lau ya'lamuna, kalau mereka ini seandainya tahu tentang pahala yang terkandung dalam berjamaah bagi kaum muslimin di waktu isya dan subuh, tahu orang munafik itu pahalanya, la atau walaukan muhabban, mereka akan datang walaupun neraka. Kenapa mereka tidak mendatangi sholat berjamaah ketika isya dan subuh? Karena gelap dari lihat orang lain. Dikarenakan sholatnya mereka itu yuraunan nas, ingin dilihat orang lain. Tidak kata Allah, ini munafikin. Ruwet. Maaf. Ikhwan fillah, a'adzal wajah kumullah, ittakhadhu aymanahum junnatan. Ini orang munafik, dalam surat al-munafikun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai pamitok. Sebagai pamitok, sumpah tak dilanggar dulu. Ini maksudnya. Yani sudratan yastahiruna biha wa illa hum kuffar fi qulubihim. Sebagai kami saja supaya mereka itu. Wa illa qalbu mereka kafir kuffar. Fala budda min al-i'tiraf bi risalah, maka dia harus mengetahui dan meyakini mengenal risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan batin diakuinya. Lohir dan batin. Demikian pula dia harus mengetahui dan meyakini dan mengetahui dan mengenalnya risalah Rasul ini secara batin. Naam wayati na wayaba an yamtika biha zahiran. Naam wa katakan la ya'lamu bi sirri salati baqinan wa yaqra an yamtika biha zahiran hadha laysa bi Kalau musyrikun yasarifun annahu rasulullah. Demikian pula orang yang mengakui kerisalaan Rasul, mengakui dia secara batin. Nah, tapi dia enggan untuk melafazkan. Enggan untuk melafazkan secara zahir. Maka dia bukan orang mukmin. Orang musyrik pada mengakui bahwa dia adalah Rasulullah. Nah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la tukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, kata Allah. Nah, kami telah mengetahui dari Allah, sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu menyedihkan kamu wahai Muhammad. Mereka tidak mendustakan kamu, tapi orang-orang yang zalim kepada ayat-ayat Allah lah yang mereka menentang. Nah, jadi mereka meyakini dan kemudian tapi tidak mau melafazkan sama. Itu juga bukan orang mukmin. Oleh karena itu, kata Syekh, ya'tarifun anna Rasulullah, lakinnahu ma'arufun al-kibru. Nah, wa manahumun himyatu al-jahiliyah li aliyatihim an yashhadu bi risalati. Mereka mengakui bahwa dia adalah Rasulullah, tapi yang menghalangi mereka adalah sombong. Kesombongan kota tersebut dan fanatiknya jahiliyah, menjaga kejahiliyah mereka, ilah mereka agar tidak diganggu. Nah, untuk tidak menyaksikan bersaksi bahwa kerisalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat Yahudi dan Nasara. Demikian pula Yahudi dan Nasara. Yang kali pun Allah anahu Rasulullah di kulubihi. Orang Yahudi dan Nasara itu mengakui, nah, dengan kolbu-kolbu mereka itu tentang Rasulullah. Lakin jahadu hadza wa lam ya'tarifu bi asdaqihim, tapi mereka menentang, menolak, tidak mau melafazkan dengan lisannya. Karena konsekuensi ketika melafazkan itu harus beriman, ini mereka enggak mau. Tahu mereka itu benar, tahu Rasul tahu. Paham mereka ini. Disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan. Tapi untuk melafazkan mengakui bahwa anta itu Rasulullah, tidak mereka. Asyhadu anna annaka Rasulullah, tidak akan demikian. Karena itu berkonsekuensi untuk beriman, sehingga mereka tidak mau melepaskan. Takulnya paham disebutkan dalam Taurat ini, disebutkan di situ. Ini Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang hidup dan mendengar aku diutus oleh Allah, tapi tidak beriman kepadaku kata Rasulullah, illa kana min ashabil jahim, kecuali dia adalah penghuni, akan menjadi penghuni neraka jahanam. Itu ketika mendengar orang itu, kamu tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian Allah sebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu. Sesungguhnya orang-orang yang kami beri kitab itu tahu tentang Rasul, paham. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka kenal tentang anak-anak mereka. Bayangkan. Wa inna fariqam minhum la ya'rifunal haqqo. Sesungguhnya sebagian dari orang-orang Yahudi itu yang diberi kita oleh Nasrani itu menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, dan mereka paham. Walayat bi al-i'tirafu bi anna Rasulullah baliman fil qalb ma'adami an nutqi bil lisan liman yadhiru ala dhalik. Maka tidak cukup dia mengetahui dan mengakui bahwa sesungguhnya dia Rasulullah secara batin dalam qalbu, tetapi tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Tidak cukup. Nah, bagi orang yang mampu mengucapkan dengan lisannya. Kenapa? Karena kalangan musyrikin, Yahudi, Nasara, mereka mengakui dan mengetahui bahwa dia Rasulullah dalam qalbu mereka, tapi mereka enggan untuk mengikrarkan dengan lisan-lisan mereka. Kenapa? Qauman 'ala dunyahum, khawatir akan duniawi mereka. Al-khawfan ala li'asadihim, khawatir akan kepemimpinan mereka menjadi tumbang. Coba. Al-hasadan min indiri anfusihim idhil rasul, atau mereka betul-betul hasad iri kepada Rasulullah SAW. Al-takabur itu sombong. Al-khawfadudhalik minal ya'rab minal a'rab asaida atau selain daripada dari tujuan-tujuan yang jelas. Ikhwan fil din, a'adzubillah, satu tokoh, seorang tokoh misalnya yang dia memiliki masa pernah menyampaikan kepada kita tentang ini bid'ah, ini enggak ada cocok dari Rasul, ini enggak boleh. Ibu tahu bahwa ini tidak ada cocok dari Rasul, tahu. Tapi ketika kita tegur, kita nasihati, apa jawabannya? Kalau saya tinggalkan nanti ya apa masyarakat, ya apa masa kita, jamaah kita? Imam akan meninggalkan dia dan ini dia namanya. Ditinggalkan masyarakat, jamaahnya, terus apa? Hidupnya sebagai apa? Ya, duniawi. Apa siap jual es? Ini atau roti siap bekerja, tangan harus siap kerja, batu siap. Nah, karena tidak siap itu, maka siap korban dan akhirnya tahu itu batil tetap jalan. Ini datang ke kita, tidak sihat seperti itu jawabannya. Nah, bukan syamat, bukan hati-hati. Kita yang pernah berdialog tahun berapa itu? 94 atau 93. Meyakini, gak ada contohnya, gak ada yakin, si yakin-yakin ya, tapi kabarnya bagaimana kalau gue tinggalin masyarakat gue? Itu bahasanya mau bawa ke Jakarta. Nah, jamaah gue beragama karena masyarakat, karena jamaah, jadi aman. Katakan itu yang hak sekaligus baik. dengan cara yang hikmah. Baik, ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum kanu yaqtanibun annahu Rasulullah fi qulubihim. Mereka itu tahu mengakui bahwa dia adalah Rasulullah SAW dalam kalbu mereka, tapi mereka ingkari dengan dunia mereka. Qayyid wa inna fa in syahida annahu Rasulullah haqqan dhahiran wa batinan lakinnahu lam yattabi'hu wa lam tasih syahadatuhu. Sekarang baik, dia menyaksikan bahwa dia Rasulullah secara hak, zahir dan batin, tapi dia tidak mengikuti Rasul. Dia menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan dengan lisannya, yakin dalam kalbunya, namun tidak mengikuti Rasul. Ya apa ini? Seakan-akan dia membantah masyarakat sekarang, di mana mereka menyaksikan anna Muhammadar Rasulullah dan yakin Rasul sebagai utusan Allah, yakin dalam kalbunya namun tidak mengikuti. Maka persaksinya tidak sah kata syekh. Nah, begitu. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan surat Al-Qasas Allah menyatakan fa'ilam yastajibu laka, kalau mereka tidak mau mengikuti kamu wahai Muhammad dan mendengar dan mengikuti kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Itu dia pak, hawa nafsu. Sudah kan? Nah, insya Allah kalau kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta